Kalau kita perhatikan tadi pembukaan Undang-Undang Dasar ini banyak sekali istilah-istilah bahasa Arabnya ini. Betul nggak? Jadi saya heran yang ada yang kalau orang bilang begini, Anda kalau mau bikin Islam di Indonesia ke Arab saja sono. Wah, saya bilang sama Anda, Anda ke laut saja kalau nggak mau ada Islam di Indonesia. Arah perjuangan kita adalah mengembalikan hakikat kedaulatan dan kebangsaan kita. Adalah di mana Islam yang tadi digambarkan oleh Ustadz Tiar, bahwa lebih dari itu, sebetulnya pada tahun 1901 kalau tidak salah, Jamiat Khair, intelektual-intelektual kaum Alawiyin yang ada di Indonesia, dengan intelektualitas mereka dan integritas keindonesiaan dia, yang Soekarno bilang ketika Indonesia merdeka, tidak usah berterima kasih kepada keturunan-keturunan Arab di Indonesia, karena dia sudah ratusan tahun bersama kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Orang-orang Arab tidak usah jauh-jauh, lihat di Semarang ini. Apakah ada orang-orang Arab kaya raya di Semarang kemudian membawa harta Indonesia ke Yaman? Ada? Tidak ada. Apa ada orang-orang Arab hidup di Indonesia kaya raya Indonesia lalu capital flight membawa uang-uang Indonesia ke Arab? Tidak ada. Dan adalah para ulama. Iya, para ulama yang terdepan dengan ilmunya, para ulama yang terdepan dengan hartanya. Nih, tanah-tanah di Indonesia, lihat di mana ada alun-alun, di mana ada masjid agung, masjid raya, di mana di situ ada Kauman, adalah ulama-ulama bersama para sultan, bersama para raja-raja Islam menghibahkan tanah-tanah mereka untuk rakyat dan umat Indonesia. Betul? Allahu Akbar. Adalah tanah luar Batang yang dulu oleh Habib Husin Al-Habsyi, Ali Drus, yang kemudian orang kaya dari keturunan Arab ini membeli tanah di Jakarta Utara, lalu dibikin masjid dan rakyat kemudian dipersilakan hidup di atas tanah dia. Mau digusur, dijadikan jalan raya, reklamasi untuk mereka menguasai pantai Jakarta Utara. Ini udah kelewatan. Atas dasar itulah kemudian, kalau memang tanah di mana saya dilahirkan, tanah di mana para ulama yang sudah wariskan ini, mereka ingin semena-mena mengusir kita dari kampung kita, maka taruhannya adalah darah dan nyawa, karena tanah Indonesia adalah bagian daripada akidah kita.